الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang bersih sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhnya Allah dari sifat-sifat kekurangan. Dengan Allah mengatakan subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ini subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suci, jauh dari kekurangan, jauh dari aib. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Allah mensucikan dirinya dari semua yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa saja yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan dirinya. Dan kita pun sebagai hamba senantiasa bertasbih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas dan tidak layak. Karena di sana ada orang-orang dari kalangan Yahudi menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak pantas. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala fakir, wa nahnu aghnia, Allah itu fakir, tidak punya apa-apa, dan kitalah orang-orang kaya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu sahibah, memiliki istri. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu walad, memiliki anak. Baik. Di antara mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'ibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lelah setelah menciptakan langit dan bumi, butuh istirahat. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya dari ucapan-ungkapan yang mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari semua tuduhan-tuduhan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa, maha sempurna. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Wa huwa al-azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Bijaksana pada semua pengaturannya. Baik. Perkasa, mampu atas segala sesuatunya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Setelah itu Allah mengatakan di ayat yang kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, yang maha kuat, maha bijaksana. dialah yang mengeluarkan alladzina kafaru, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yakni Banu Nadir dari kalangan Yahudi. Mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, kafaru. Ini dalil yang sangat banyak dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang Yahudi kafir, sama seperti orang-orang Nasara kafir, dan semua orang yang memeluk agama selain Islam dikatakan kufar. Walaupun mereka enggan disebut orang kafir, walaupun mereka tidak mau disebut orang kafir, kita tetap sebagai seorang muslim mengatakan dan meyakini kekafiran mereka karena Allah yang menyatakan bahwa mereka kufar. Tidak boleh kita ragu tentang kekafirannya. Walaupun mereka mengatakan, oh, kami bukan orang kafir, kami orang beriman. Betul, mereka beriman dengan keimanan mereka, tapi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan dikatakan dia sah sebagai orang yang beriman dan keluar dia dari kekafirannya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap dicap kafir. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an menyatakan tentang kekafirannya. Dan siapa yang ragu tentang kekafirannya, maka dia meragukan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Dan dijadikan oleh ulama kita sebagai pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Yakni ragu tentang kekafirannya orang kafir. Baik. Jangan pernah ragu. Kita katakan bahwa mereka kafir. Pokoknya semua yang tidak memeluk agama Islam kafir. Baik. Yang mengatakannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak dalilnya dari Al-Qur'an. Seperti ayat ini, in huwallazi akhrajal ladina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Walladzi akhraja alladziina kafaru min ahli kitab, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, min diyarihim li awwalil hasyr, dari rumah-rumah mereka. Masya Allah. Mereka tidak dikeluarkan dan tidak diusir dari kota Madinah kecuali karena pelanggaran yang mereka lakukan, pengkhianatan yang mereka lakukan. Wa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dengan mereka untuk hidup bersama sejak Rasulullah datang ke kota Madinah. Baik. Melakukan perjanjian dengan mereka bahwa tidak boleh saling mengganggu. Bahkan kerjasama dalam mengelola kota Madinah dalam keamanan dan ketentramannya. Karena memang pada saat itu kaum muslimin masih sedikit, masih lemah. Sangat butuh dengan perjanjian-perjanjian seperti ini supaya tidak merasa terganggu dan dijaga. Cuma mereka-mereka inilah yang memutuskan dan membatalkan perjanjian satu demi satu. Sehingga harus dikeluarkan dan diusir dari kota Madinah satu demi satu pula. Kabilah demi kabilah. Karena berapa kabilah yang ada di kota Madinah atau sekitar kota Madinah. Diusir satu demi satu. Karena mereka adalah para pengkhianat perjanjian. Baik. Mereka orang-orang yang mengkhianati perjanjian, senantiasa melancarkan makar dan mengusahakan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali perencanaan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya gagal. Baik. Dengan mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke suatu tempat yang mereka rencanakan, dari atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan membuang batu. Baik. dan perencanaan-perencanaan yang lainnya. Meracuni Rasulullah SAW lewat makanan. Usaha upaya untuk membunuh Rasulullah SAW mereka lakukan. Sehingga mereka diusir satu-satu. Dari kabilah demi kabilah. Maka di sini Banu Nadir yang ada di kota Madinah atau di sekitar kota Madinah diusir keluar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi akhraja alladziina kafaru min ahli kitaabi min diyaarihim li'awwali hasyr." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan mereka. Orang-orang kafir ini, orang-orang Yahudi dari kota Madinah di awal hasyr, dari awal pengepungan. Baik. Masyaallah. Atau pengusiran, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah kuat mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk semuanya pergi keluar dari Jazirah Arab. Tidak ada boleh agama lain tinggal besar dan berkembang di Jazirah Arab. Barakallahu fikum. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma dhalantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum huzunuhum min Allah. Kalian tidak pernah menyangka, wahai orang-orang yang beriman, tidak pernah menyangka bahwa mereka akan keluar dari negeri mereka, dari kampung halaman mereka, dari rumah-rumah mereka dalam kondisi hina rendah. Baik. Kenapa? Karena mereka memiliki pasukan perang. Hebat mereka, tangguh mereka. Perlengkapan perang juga Masya Allah mereka miliki. Jadi kalian tidak pernah menyangka bahwa mereka akan keluar dalam kondisi hina dina dari rumah-rumah mereka. Baik. وَظَنُّ أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. Dan mereka pun juga demikian. Pada awalnya mereka sangat yakin bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari negeri mereka, kampung mereka atau rumah-rumah mereka. Mereka menyangka bahwa benteng yang mereka miliki bisa melindungi mereka. Bisa melindungi mereka, bisa mempertahankan keberadaan mereka di situ. Benteng yang sangat kokoh. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Maka datanglah dari Allah Subhanahu wa taala urusan yang menyelesaikan mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala mencampakkan pada hati mereka rasa takut yang sangat. Orang barakallahu fikum kalau rasa takut sudah menyelimuti dirinya, dia tidak lagi memiliki kekuatan. Tidak ada kekuatannya barakallahu fikum. La haula wa la illa billah. Kalau sudah takut duluan tidak ada kekuatannya. Sekuat apapun dulunya, tapi kalau sudah rasa takut menyelimutinya tidak ada tenaganya. Hebat apapun, setajam apapun pedang atau sebagus apapun persenjataan yang dia miliki, tidak dapat memberikan apa-apa kalau dianya sendiri sudah takut. Tidak ada tenaga. Wa qad fi qulubihim ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Mereka sendiri yang menghancurkan rumah-rumah mereka. Karena mereka dipersilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi dan membawa serta apa yang bisa mereka bawa. Baik. Apa yang mereka bisa bawa dari harta benda mereka? Ya tentunya tidak semua bisa mereka bawa. Yang mereka rasa sangat-sangat penting saja. Baik. Karena rumah ini barakallahu fikum, walaupun rumah-rumah kita ini, tanggaplah kalau kita punya rumah, kita anggap rumah kecil, sederhana. Tapi begitu mau pindahan, mau pindah, mungkin dalam rumah, barakallahu fikum, kosong-kosong di rumah. Cuma ada almari, ada apa. Begitu mau pindahan, harus pakai truk. Mobil kecil tidak mampu untuk memuat ini barang-barang kalau mau pindahan. Barakallahu fikum. Mobil kecil, kalau cuma sekedar mobil-mobil ini, itu tidak bisa pindah, open cup kecil. Tidak bisa, tidak muat. Barakallahu fikum. Padahal rumah-rumah kecil, rumah sederhana. Apalagi kalau memang rumah itu rumah besar, subhanallah. Dengan perabotannya, dengan macam-macamnya. Kalau mau diangkut semuanya, dua truk. Sementara mereka hanya dipersilakan untuk membawa apa yang bisa dibawa oleh unta per orangnya. Mereka mengusahakan, mengupayakan mengambil apa yang mereka bisa ambil. La haula illa billah. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa kondisi itu bisa berubah setiap saat. Dari rasa aman menjadi barakallahu fikum kacau, sesuatu yang sangat mungkin. Sesuatu yang aman-aman saja mungkin bisa terjadi di setiap daerah, seperti saudara-saudara kita yang baru-baru saja terjadi di daerah Papua dan sekitarnya. Semuanya aman-aman. Semuanya baik-baik saja, lancar-lancar saja. Ternyata terjadi pembakaran, terjadi barakallahu fikum kerusuhan. Sehingga orang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan modal, kehilangan kendaraan, rusuh. Padahal orang baru saja mau jualan, baru saja mau usaha, mau subhanallah, langsung terjadi apa yang terjadi. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa nikmat yang Allah berikan kepada kita jangan pernah berubah menjadi nikmah. Dan jangan ada azab yang datang secara tiba-tiba menimpa kita. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya tetap kita dalam kondisi barakallahu fikum aminin, aman, sentosa. Allahu musta'an. Seperti keadaan orang-orang Yahudi ini, dalam keadaan aman dia rasa nyaman, tahu-tahu harus keluar dari negeri tempat hidup mereka, tempat tinggal mereka. Maka Allah SWT mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran oleh kalian wahai orang-orang yang diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang-orang yang berakal, orang yang memiliki sarif pikiran. Apa yang Allah perlakukan terhadap musuh-musuhnya? Ini orang-orang Yahudi. Mereka diperlakukan demikian karena mereka menjadi orang-orang kufar. Wallahu musta'an. Dan memang kita barakallahu fikum senantiasa juga berdoa untuk dihindarkan diri dari adab yang datang secara tiba-tiba. Fujaa nikmatika, fujaa, yakni sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ini perubahan keadaan dari aman menjadi kacau. Dari rezeki yang banyak menjadi habis dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala walau la an kataballahu alaihimul jala'a la'adzabhum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun nar. Seandainya bukan telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan diusir, dalam takdir Allah Subhanahu wa taala mereka akan diusir, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang dibunuh pada saat itu dan ditawan. La'adzabhum fid dunya. Tapi sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang diusir pada saat itu. Karena ada juga orang-orang dari kalangan Yahudi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dipenggal lehernya yang laki-lakinya. Bani Quraidah. Bani Quraidah barakallahu fikum dipenggal lehernya yang laki-laki dewasa. Dan kemudian perempuan serta anak-anak dibagi-bagi dijadikan budak. Tapi di Bani Nadir diusir keluar. Maka Allah mengatakan seandainya bukan ketentuan dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang diusir, maka mereka akan diazab dengan cara mereka dibunuh, dipenggal, dan mereka ditawan, dan di hari akhirat dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa mereka diperlakukan ini? Dzalika bi'annahum syaqqullaha wa rasulah. Karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyelisihan yang sangat membuat tidak nyaman. Mereka senantiasa melancarkan gangguan-gangguan, makar-makar. Sembunyi-sembunyi mereka. Syaqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa inna Allaha syadidul iqab. Mereka memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan barang siapa yang memerangi Allah dan rasulnya, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Gencar mereka, semangat mereka berlaku maksiat, memusuhi Allah dan rasul. Masya Allah. Maka tak tumil dinatin atau tak tumuh kaimatan ala usulnya. Tadi idnillahi wa liyukhzil fasikin. Banu Nadir ini barakallahu fikum hubungannya adalah permasalahan fai nantinya. Permasalahan fai. Yakni mereka diusir keluar dari negeri mereka. Ya tentunya tidak semua apa yang mereka miliki bisa mereka bawa, sehingga yang mereka tinggalkan menjadi hak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan fai. Fai lillahi wa li rasulihi. Fai tidak dilakukan tidak didapatkan dengan peperangan. Barakallahu fiik. Insyaallah pembahasan besok tentang masalah fai. Fai itu dari harta rampasan yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan. Beda dengan ghanimah. Ghanimah harus bertempur dulu sampai pasukan musuh kalah dan apa yang mereka miliki menjadi milik kaum muslimin. Itu namanya ghanimah. Tapi kalau mereka lari duluan, maka itu namanya taifai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membagi-bagi sesuai dengan kebijakannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, hukumnya sama. Umat terdahulu sekarang dan yang akan datang sama hukumnya. Akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Wala haula wa illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa, jadi jauh dari penyelisihan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang taat dan istiqamah di atas jalannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.